Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992, buku jilid 2, mulai dari halaman 668. Kitab Halal dan Haram, bab ke-6. Lanjutan dari sebelumnya. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar masuk ke tempat Muawiyah lalu berkata, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Muawiyah. Ketahuilah kiranya bahwa engkau pada tiap-tiap hari yang keluar dari engkau dan pada tiap-tiap malam yang datang pada engkau, tidaklah menambahkan engkau dari dunia melainkan jauh dan dari akhirat melainkan dekat. Dan di atas jejak engkau ada yang mencari yang tidak dapat engkau hilangkan. Dan telah ditegakkannya bagi engkau pengetahuan yang tidak dapat engkau lampaui. Maka alangkah cepatnya apa yang engkau sampaikan dengan ilmu itu. Dan hampirlah tidak dapat dihubungi dengan engkau oleh yang mencari itu. Sesungguhnya kita dan apa yang kita di dalamnya adalah hilang. Dan apa yang kita kerjakan menuju kepadanya adalah kekal. Kalau baik, maka balasannya adalah baik. Dan kalau jahat, maka balasannya adalah jahat. Maka begitulah adanya masuk orang-orang yang berilmu ke tempat sultan-sultan, yakni para ahli ilmu akhirat. Adapun ulama dunia, maka mereka masuk untuk mendekatkan diri kepada hati mereka. Lalu mereka mengulurkan timbanya kepada sultan-sultan itu dengan harga murah. Dan mereka melakukan istinbat atau mencari dalil untuk sultan-sultan itu dengan daya upaya yang halus-halus akan jalan keluasan mengenai apa yang berkesesuaian dengan maksud mereka. Dan kalau mereka berkata-kata seperti yang kami sebutkan dahulu tentang pembentangan pengajaran, bukanlah mereka itu untuk perbaikan, tetapi untuk mencari kemegahan pada penerimaan dari sultan-sultan itu. Dan pada ini adalah dua penipuan yang tertipu orang-orang yang bodoh dengan dia. Penipuan pertama, bahwa ia melahirkan dengan kata-kata bahwa maksudku masuk ke tempat sultan-sultan itu ialah memperbaiki mereka dengan nasihat. Kadang-kadang mereka serupakan kepada dirinya yang demikian itu. Dan sesungguhnya yang menggerakkan mereka berbuat demikian ialah nafsu keinginan dan yang tersembunyi untuk memperoleh kemasyhuran dan menghasilkan perkenalan bagi mereka. Dan tanda kebenaran pada mencari perbaikan ialah kalau dilaksanakan nasihat itu oleh orang lain dari orang-orang yang menjadi temannya dalam ilmu pengetahuan dan mendapat sambutan serta menampak bekasnya perbaikan, maka seyogyalah ia bergembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas dapat terlaksananya dengan memuaskan usaha yang penting tersebut. Seperti orang yang harus mengobati orang sakit yang tidak berkeluarga. Maka bangunlah orang lain mengobatinya, maka alangkah besar kegembiraannya. Maka kalau ia menjumpai dalam hatinya untuk memperkuat perkataannya terhadap perkataan orang lain, maka ia itu tertipu. Penipuan kedua, bahwa ia mendakwakan sesungguhnya maksudku adalah menolong sesama muslim pada menolak kezaliman. Dan ini juga adalah tempat sangkaan penipuan. Dan ukurannya adalah apa yang telah tersebut dahulu. Dan apabila telah nyata ya, jalan masuk kepada sultan-sultan itu, maka haruslah kami gambarkan dalam hal-hal yang mendatang mengenai bercampur baurnya dengan sultan-sultan dan memegang harta benda mereka dengan beberapa masalah. Suatu masalah. Apabila sultan mengirimkan kepada Anda uang untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, maka kalau uang itu kepunyaan seorang pemilik tertentu, maka tidaklah halal mengambilnya. Dan kalau tidak ada pemiliknya yang tertentu, tetapi adalah hukumnya wajib menyedekahkan kepada orang-orang miskin. Sebagaimana telah diterangkan dahulu, maka bolehlah Anda mengambil dan mengurus pembagiannya itu dan tidaklah Anda maksiat dengan pengambilnya itu. Tetapi sebagian ulama melarang mengambilnya. Maka dalam hal ini diperhatikan pada yang lebih utama, lalu kami jelaskan bahwa lebih utama ialah mengambilnya jikalau Anda merasa aman dari tiga godaan. Godaan pertama bahwa sultan itu menyangka dengan sebab Anda mengambil bahwa hartanya itu baik, dan jikalau tidaklah hartanya itu baik, tentu Anda tidak akan mengulurkan tangan kepadanya, dan tidak akan Anda masukkan ke dalam tanggungan Anda. Jikalau adalah demikian, maka janganlah Anda ambil, karena yang demikian itu harus diawasi. Dan tiada sempurnalah kebajikan dalam pelaksanaan Anda akan pembagian dengan apa yang ada bagi Anda dari keberanian di atas usaha harta yang haram. Kudara ulama dan orang-orang yang bodoh, lalu mereka meyakini halal, maka diturutinya Anda pada pengambilan itu. Dan mereka berdalilkan dengan yang demikian, karena membolehkannya, kemudian tidak mereka bagi-bagikan. Maka yang kedua ini adalah lebih berbahaya daripada yang pertama. Karena segolongan mereka mengambil dalil dengan diambil oleh As-Syafi'i radhiyallahu anhu kepada bolehnya mengambil. Dan mereka lupakan tentang membagi-bagikannya dengan dan mengambilnya itu dengan niat untuk dibagi-bagikan. Maka orang yang mengikuti dan menyerupakan diri dengan hal tersebut, sehinggalah menjaga dari dengan sebenar-benarnya. Karena perbuatannya adalah menjadi sebab kesesatan orang banyak. Wahab bin Munafih menceritakan bahwa seorang laki-laki dibawa kepada seorang raja di hadapan orang banyak untuk dipaksakan memakan daging babi. Orang itu tidak mau makan, lalu dibawa ke hadapannya daging kambing dan dipaksakan memakannya dengan pedang, maka dia tidak juga mau makan. Lalu ditanyakan kepadanya yang demikian. Ia menjawab, sesungguhnya manusia meyakini bahwa aku dipaksakan untuk memakan daging babi. Maka apabila aku keluar dengan selamat dan aku telah makan, lalu mereka itu tidak mengetahui apakah aku makan, maka sesatlah mereka dengan yang demikian. Wahab bin Munabih dan Taus masuk ke tempat Muhammad bin Yusuf, saudara dari Al-Hajjaj. Dan Muhammad itu adalah pegawai dan berada pada pagi yang dingin di tempat yang terbuka. Lalu Muhammad berkata kepada bejamnya, bawalah kemari tai lasan atau baju hijau yang dipakai oleh orang-orang tertentu dan oleh para ulama. Dan campakkanlah kepada Abu Abdurrahman, yakni Taus. Dan Taus itu duduk di atas kursi, lalu dicampakkan baju tersebut kepadanya. Maka ia senantiasa menggerak-gerakkan kedua baunya, sehingga baju itu tercampak daripadanya. Lalu marahlah Muhammad bin Yusuf, maka berkata Wahab, tidak perlulah engkau memarahinya, jikalau engkau mengambil baju tersebut dan menyedekahkannya. Muhammad bin Yusuf menjawab, ya, kalaulah tidak akan dikatakan oleh orang-orang sesudahku, bahwa baju itu telah diambil oleh Taus, dan ia tidak memperbuat apa yang aku perbuat dengan baju tersebut. Niscaya sungguh aku perbuat yang demikian. Kemudian ketiga, bahwa tergeraklah hati engkau mencintainya karena ditentukan engkau dan dipilihkannya engkau dengan apa yang dilaksanakannya untuk engkau. Maka jika ada seperti yang demikian, maka janganlah engkau terima. Karena yang demikian itu adalah racun yang membunuh dan penyakit yang tersembunyi. Yakni apa yang disukai oleh orang-orang zalim kepada engkau. Karena orang yang engkau kasih, niscaya tidak boleh tidak akan engkau berusaha dan berminyak air dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah menjadi tabiat bagi manusia mengasihi orang yang berbuat baik kepadanya. Dan Nabi SAW berdoa, wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau jadikan bagi orang zalim padaku tangannya, lalu ia dicintai oleh hatiku. Diriwayatkan Ibnu Mardaweh dari Katsir bin Antiyah. Nabi SAW menerangkan bahwa hati hampir tak dapat mencegah dari yang demikian. Diriwayatkan bahwa sebagian dari Amir mengirimkan kepada Malik bin Dinar uang sebanyak 10.000 dirham. Lalu Malik mengeluarkannya semuanya. Maka datanglah kepada Muhammad bin Wasik seraya berkata, apakah yang engkau perbuat dengan apa yang diberikan kepada engkau oleh makhluk ini? Lalu Malik bin Dinar menjawab, tanyailah kepada sahabat-sahabatku. Maka sahabat-sahabatnya menjawab, dikeluarkannya semuanya. Lalu Muhammad bin Wasik menyambung, ditolongi oleh Allah kiranya engkau. Adakah hati engkau bertambah cinta kepadanya sekarang atau sebelum dikiriminya uang kepada engkau? Malik bin Dinar menjawab, sebelumnya tidak, tetapi sekarang. Muhammad bin Wasik menyambung, sesungguhnya aku adalah aku takutkan ini. Dan memang benarlah dia. Karena apabila telah mencintainya, niscaya mencintai akan kekal-kalannya. Tidak menyukai ia tersingkir, mendapat bahaya dan meninggal. Dan menyukai bertambah luas wilayahnya dan banyak hartanya. Dan semua itu adalah cinta bagi sebab-sebab kedzaliman. Dan itu adalah tercela. Salman radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meridhoi sesuatu hal, walau ia tidak ada di situ, niscaya adalah ia seperti orang yang menyaksikannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu berpihak kepada orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 113. Ada yang mengatakan maksudnya, jangan kamu rela segala perbuatan mereka. Maka jikalau engkau teguh pendirian, di mana tidak akan bertambah kecintaanmu kepadanya dengan mengambil pemberian itu, maka tiadalah mengapa mengambilnya. Diceritakan dari setengah orang-orang yang kuat beribadah di Basrah, bahwa ia mengambil harta-harta yang diberikan amir-amir itu dan dibagi-bagikan. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah tidak engkau takut bahwa engkau akan mencintainya? Lalu ia menjawab, jikalau seorang laki-laki mengambil tanganku dan dimasukkannya aku ke dalam surga, kemudian ia berbuat maksiat kepada Tuhannya, niscaya tidaklah ia akan dicintai oleh hatiku. Karena Tuhan yang memudahkannya untuk mengambil dengan tanganku adalah Dia yang memarahinya, karena yang tersebut kepada tanda syukur baginya atas dimudahkannya yang demikian. Dengan ini jelaslah bahwa mengambil harta itu sekarang dari amir-amir, walau harta itu sendiri dari segi yang halal, adalah ditakuti dan dicela, karena tidaklah terlepas dari godaan-godaan itu. Suatu masalah. Kalau berkatalah orang berkata, apabila boleh mengambil hartanya dan membagi-bagikannya, maka adakah boleh mencuri hartanya atau menyembunyikan simpanannya yang dimungkiri simpanan tersebut dan dibagi-bagikan kepada orang banyak? Maka kami menjawab bahwa yang demikian itu tidak boleh. Karena mungkin harta itu mempunyai pemilik tertentu dan amir itu bercita-cita mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan tidaklah ini seperti jikalau dikirimkannya kepadamu. Karena orang-orang yang berakal tidak akan menyangka bahwa yang mengirimkan itu akan bersedekah dengan harta yang diketahuinya pemiliknya. Maka ditunjukkan oleh penyerahannya itu bahwa ia tidak mengenal pemiliknya. Kalau ia sebagian dari orang yang menyulitkan kepadanya hal yang seperti itu, maka tidak boleh ia menerima harta dari orang itu selama belum dikenalnya yang demikian. Kemudian, bagaimana ia mencuri dan mungkin miliknya itu diperolehnya dengan pembelian secara zimmah atau tidak dengan harga tunai. Karena tangannya atau yang memegang barang itu menunjukkan kepada miliknya. Maka tiada jalanlah kepada mencuri itu. Bahkan kalau diperolehnya barang kececeran atau lupa, dan ternyata bahwa pemiliknya seorang tentara dan mungkin barang lupa itu dimilikinya dengan pembelian secara zimmah atau cara lain, niscaya wajiblah dikembalikan kepadanya. Jadi tidak boleh mencuri harta mereka. Tidak boleh mencuri itu baik dari amir-amir itu sendiri atau dari orang-orang yang disimpankannya padanya, dan tidak boleh memungkiri simpanan mereka. Dan wajiblah menghukum orang yang mencuri harta mereka, kecuali apabila pencuri itu mendakwakan bahwa harta tersebut bukan milik amir-amir itu. Maka ketika itu gugurlah hukuman siksaan dengan dakwaan tadi. Suatu masalah. Mengadakan muamalah dengan mereka itu haram, karena kebanyakan harta mereka itu haram. Maka apa yang diambil sebagai iwat atau penggantinya adalah haram. Kalau harganya dibayar di tempat yang diketahuinya halal, maka tinggallah memperhatikan tentang apa yang diserahkan kepada mereka. Kalau diketahui bahwa mereka itu berbuat maksiat kepada Allah dengan barang itu, seperti menjual sutra kepada mereka, dan diketahui bahwa mereka akan memakai sutra itu, maka adalah yang demikian itu haram. Seperti menjual buah anggur kepada pembuat khamar. Hanya terdapat perbedaan faham tentang sahnya. Dan jika mungkin yang tersebut tadi, dan mungkin pula akan dipakai sutra tersebut oleh istrinya, maka itu adalah subhat dan makruh. Dan ini adalah mengenai harta yang diperbuat kemaksiatan pada benda dari harta itu sendiri. Dan seartinya dengan itu, menjual kuda kepada mereka, lebih-lebih pada waktu dikendarainya untuk memerangi kaum muslimin atau merampok harta mereka. Karena yang demikian itu adalah menolong mereka dengan kudanya. Dan itu adalah terlarang. Adapun menjual dirham dan dinar pada mereka, dan barang-barang yang seperti dirham dan dinar itu, dari benda-benda yang tidak dilakukan perbuatan maksiat pada benda itu, tetapi hanya yang menyampaikan kepada maksiat dengan dia, maka itu adalah makruh. Karena padanya menolong mereka kepada kedzaliman, karena mereka memperoleh pertolongan untuk kedzalimannya dengan harta-harta hewan. Makruhan tersebut berlaku pada menghadiahkan kepada mereka dan bekerja untuk mereka dengan tanpa upah. Sehingga pada mengajarkan mereka dan mengajarkan anak-anak tulis baca, membuat surat, dan berhitung. Adapun mengajar Al-Quran, maka tidaklah dimakruhkan kecuali dari segi mengambil upahnya. Maka yang demikian itu adalah haram, kecuali dari segi yang diketahui hartanya halalnya. Kalau diadakan perwakilan baginya yang akan membeli di pasar-pasar dengan tanpa pembalasan atau upah, maka itu adalah makruh dari segi memberi pertolongan. Dan kalau dibeli untuk mereka akan sesuatu yang diketahui bahwa mereka bermaksud dengan dia akan kemaksiatan, seperti budak, sutra untuk tikar dan pakaian, kuda untuk kendaraan kepada kedzaliman dan pembunuhan, maka itu adalah haram. Manakala telah jelas maksud maksiat dengan barang yang dibeli itu, niscaya terjadilah pengharamannya. Dan manakala tidak jelas dan hanya mungkin menurut keadaan dan petunjuk keadaan, niscaya datanglah kemakruhannya. Suatu masalah. Pasar-pasar yang dibangun dengan harta haram, maka haramlah berniaga padanya. Dan tak boleh menempatinya. Maka jika ditempati oleh orang saudagar, dan ia berusaha di situ dengan jalan yang sesuai dengan agama, niscaya tidaklah haram usahanya, dan ia maksiat dengan menempatinya. Dan bagi orang banyak, boleh membeli padanya. Tetapi, kalau ada toko lain, maka yang lebih utama ialah membeli pada toko yang lain itu. Karena yang demikian itu adalah menolong bagi tempat mereka dan memperbanyakkan sewa toko-toko mereka. Dan begitu pula lah, bermuamalah pada pasar yang tidak ada pajak bagi amir-amir padanya adalah lebih disunatkan daripada bermuamalah pada pasar yang ada padanya pajak dari amir-amir. Dan segolongan ulama adalah lebih bersangatan, sehingga mereka menjaga diri daripada bermuamalah dengan petani-petani dan pemilik-pemilik tanah yang ada padanya pajak bagi mereka. Karena kadang-kadang mereka serahkan apa yang diperolehnya kepada pajak cukai. maka terjadilah pertolongan bagi amir-amir itu dengan yang demikian. Dan ini adalah terlalu berlebih-lebihan dan pada pemahaman agama, dan menyukarkan bagi kaum muslimin, karena pajak itu telah merata segala tanah dan manusia tidak terlepas dari menggunakan tanah. Dan tidak ada arti untuk melarangnya. Dan kalau bolehlah pelarangan itu, niscaya haramlah atas si pemilik tanah itu menanami tanah sehingga tidaklah dimintakan pajaknya. Dan yang demikian itu termasuk yang panjang penguraiannya dan membawa kepada menyumbat pintu kehidupan. Suatu masalah. Bermuamalah dengan kodi-kodi atau hakim-hakim dari amir-amir itu dengan pegawai-pegawai dan pelayan-pelayan mereka adalah haram, seperti bermuamalah dengan mereka, bahkan lebih sangat haramnya. Adapun kodi-kodi itu adalah karena mereka mengambil dari harta-harta amir yang tegas haramnya, membanyakkan pengumpulan dan menimpukan amir dengan tegas, dan menimpukan orang banyak dengan pakaian mereka, karena mereka itu adalah dengan pakaian ulama. Mereka bercampur baur dengan amir-amir dan mengambil dari harta mereka. Dan tabiat manusia itu tertarik pada menyerupakan dan mengikuti orang-orang yang mempunyai kemegahan dan keangkuhan. Maka mereka menjadi sebab patuhnya orang banyak kepada amir-amir itu. Adapun pelayan-pelayan dan kaum keluarganya, maka kebanyakan harta mereka adalah dari harta rampokan yang tegas. Dan tidak jatuh ke dalam tangan mereka harta kepentingan umum, harta warisan dan pajak, dan tidak harta dari cara yang halal. Sehingga lemahlah kesubhatannya dengan bercampurnya yang halal dengan harta mereka. Taus berkata, "Tiada aku naik saksi terhadap apa yang ada pada mereka, walau aku yakin, karena aku takut akan mereka berbuat aniaya terhadap orang yang aku naik saksi kepadanya." Kesimpulannya, sesungguhnya rusaklah rakyat dengan rusaknya raja-raja, dan rusaklah raja-raja dengan rusaknya para ulama. Maka jikalau tidaklah kodi-kodi yang jahat dan ulama-ulama yang jahat, niscaya sedikitlah kerusakan raja-raja, karena takut dari menentang mereka. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senantiasalah umat itu di bawah rahmat dan lindungan Allah selama para ahli qiraahnya tidak menolong amir-amirnya." Dirawikan Abu Amir Ad-Dani dari Hasan. Dan sesungguhnya disebutkan bagi ahli qiraah atau al-qura, karena mereka itu adalah ulama. Dan pengetahuan mereka sesungguhnya adalah tentang Al-Quran dan segala pengertiannya yang dipahami dengan sunnah Nabi SAW. Dan ilmu-ilmu yang lain di balik itu adalah yang datang sesudah mereka. Sufyan berkata, "Janganlah engkau campurkan dengan sultan dan jangan dengan orang-orang yang bercampur dengan sultan." Dan berkata Sufyan, "Yang punya pena, punya tinta, punya kertas, dan punya perekat adalah berkongsi satu sama lain." Dan sungguh benarlah Sufyan, karena Rasulullah SAW mengutuk mengenai khamar 10 golongan orang sehingga yang memeras dan menerima perasan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Pemakan riba yang mewakilkan, yang menjadi saksi pada penulisnya adalah semuanya itu terkutuk menurut ucapan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Diriwayatkan Muslim. Dan begitu pula yang diriwayatkan oleh Jabir dari Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Muslim. Ibnu Sirin berkata, "Janganlah engkau bawakan bagi sultan itu suatu buku sebelum engkau ketahui apa isinya." Sufyan radhiyallahu anhu menolak untuk memberikan kepada khalifah pada masanya tinta di hadapannya dan mengatakan, "Sebelum aku ketahui apa yang akan engkau tuliskan dengan tinta itu." Maka semua orang dikelilingi sultan-sultan itu dari pelayan-pelayan dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang dolim seperti mereka yang wajib dimarahi mereka semua pada jalan Allah. Diriwayatkan dari Utsman bin Zaidah bahwa ia ditanyakan oleh seorang tentara dengan mengatakan, "Manakah jalan itu?" Mendengar pertanyaan itu, Utsman berdiam diri dan menampakkan sebagai seorang peka. Ia takut tentara itu akan menuju kepada suatu perbuatan kedzaliman. Lalu, dia dengan menunjukkan jalan itu, seperti ini, tidaklah dinukilkan dari salaf serta orang-orang fasik, dari sedagar-sedagar, tukang-tukang jahit, pembekam, penjaga tempat pemandian umum, tukang emas, tukang celup, dan orang-orang yang mempunyai bermacam-macam perusahaan, serta banyaknya kebohongan dan kefasikan pada mereka, bahkan serta orang-orang kafir dari orang-orang dini. Sesungguhnya ini adalah pada orang-orang zalim yang khusus memakan harta anak-anak yatim, fakir miskin, dan selalu menyakiti kaum muslimin, yang bertolong-tolongan untuk menghapuskan tanda-tanda agama dan syiarnya. Dan ini adalah karena maksiat itu terbagi kepada yang tetap dan yang menjalar. Dan fasik itu tetap, tidak menjalar. Dan begitu pula kekafiran atau kufur, yaitu penganiayaan kepada hak Allah Ta'ala dan kiranya ke atas Allah. Adapun maksiat dari wali-wali negeri dengan kezaliman, itu adalah menjalar. Maka beratlah urusannya karena yang demikian. Dan menurut kadar umumnya kezaliman dan meratanya pelanggaran hak itu, bertambahlah mereka dengan kutukan pada sisi Allah. Maka wajiblah bertambah kejauhan dari mereka dan penjagaan diri dari bergaul dengan mereka. Nabi SAW bersabda, dikatakan bagi polisi, tinggalkanlah cemetimu dan masuklah ke neraka. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Anas. Dan Nabi SAW bersabda, setengah dari tanda kiamat ialah laki-laki yang bersama mereka cemeti seperti ekor lembu. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Abi Amamah. Maka inilah hukum mereka itu. Dan barang siapa dikenal dengan demikian dari mereka, maka sesungguhnya telah dikenalah dia. Dan barang siapa yang tiada dikenal, maka tandanya ialah baju panjang, panjang kumis, dan bentuk-bentuk lain yang terkenal. Maka orang yang terlihat dalam bentuk-bentuk yang demikian itu, niscaya tentulah menjauhkannya. Dan bukanlah yang demikian itu dari jahat sangka, karena dia sendiri yang menganiaya dirinya karena berpakaian dengan pakaian mereka. Dan persamaan pakaian menunjukkan kepada persamaan hati, dan tidak berbuat gila kecuali orang gila, dan tidak menyerupakan dengan orang-orang fasik, melainkan orang fasik. Ya, orang fasik itu kadang-kadang meragukan, lalu menyerupai dengan orang-orang soleh. Adapun orang soleh, maka tidaklah ia menyerupai dengan orang-orang buruk. Karena yang demikian itu adalah memperbanyakkan jumlah mereka. Sesungguhnya turun firman Allah Ta'ala, innalladina tawaffahumul malaikatu dholimin anfusihim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat ketika mereka menganiaya dirinya sendiri. Surat An-Nisa ayat 97. Adalah pada suatu kaum dari orang muslimin, di mana mereka itu membanyakkan kumpulan orang-orang musyrik dengan bercampur baur. Dan sesungguhnya diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Yusa bin Nun. Sesungguhnya aku membinasakan dari kaummu sebanyak 40.000 dari orang-orang baik-baik dan 60.000 dari orang-orang jahat dari mereka. Lalu Yusa bertanya, bagaimanakah halnya orang baik-baik itu? Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka itu tidak marah karena marahku, adalah mereka makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Dengan ini jelaslah bahwa marah kepada orang-orang zalim dan marah karena Allah kepada mereka adalah wajib. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengutuk ulama-ulama Bani Israel atau ulama-ulama Yahudi karena mereka itu mencampur baur dengan orang-orang zalim dalam kehidupan mereka. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Suatu masalah. Tempat-tempat yang dibangun oleh orang-orang zalim seperti jembatan-jembatan, surau-surau, masjid-masjid dan tempat-tempat persediaan minuman, maka seyogialah berhati-hati padanya dan diperhatikan. Adapun jembatan, maka bolehlah dilalui karena perlu. Dan yang warak ialah menjaga diri selama mungkin. Dan jikalau diperolehnya, jalan yang berpaling dari jembatan itu niscaya lebih kuatlah untuk berlaku warak. Dan sesungguhnya kami memperbolehkan melaluinya, walaupun ia dapat berpaling dari jembatan itu. Karena apabila ia telah tahu pemilik dari barang-barang yang diperbuat untuk jembatan tadi, niscaya adalah hukumnya bahwa barang-barang itu ditujukan bagi kebajikan. Dan ini adalah baik. Adapun apabila diketahui bahwa tanah bakar dan batu adalah diambil dari rumah yang dikenal, atau dari kuburan, atau dari masjid-masjid tertentu, maka ini sekali-kali tiada halal melaluinya. Kecuali karena darurat dan menghalalkan seperti yang demikian itu dari harta orang lain. Kemudian haruslah ia meminta kehalalan dari pemiliknya yang dikenalnya. Adapun masjid, maka kalau dibangun pada tanah yang dirampas atau dengan kayu yang dirampas dari masjid lain atau kebanyakan orang yang tertentu, maka tiada dibolehkan masuk ke dalamnya sekali-kali dan tidak untuk sholat Jumat. Bahkan kalau berdiri imam di dalam masjid itu, maka hendaklah ia bersolat di belakang imam dan hendaklah ia berdiri di luar masjid. Sesungguhnya sholat pada tanah yang dirampas adalah memadai bagi fardu dan sah dalam hal mengikuti imam tadi. Maka karena itulah kami memperbolehkan bagi orang yang mengikuti untuk mengikuti orang yang mengerjakan sholat pada tanah yang dirampas. Kalau yang mengerjakan sholat itu berbuat maksiat dengan berdiri pada tanah yang dirampas. Dan kalau masjid itu dari harta yang tidak dikenal pemiliknya, maka yang warak ialah berpindah ke masjid yang lain, kalau ada. Kalau tidak diperolehnya masjidnya lain, maka janganlah meninggalkan Jumat dan jamaah di masjid itu. Karena mungkin masjid itu si pemilik yang mendirikannya, walaupun secara pemikiran yang jauh. Dan jikalau masjid itu tidak mempunyai pemilik yang tertentu, maka adalah untuk kemuslihatan kaum muslimin. Manakala ada dalam masjid besar, bangunan dari sultan yang dolim, maka tiada halangan bagi orang yang mengerjakan sholat di dalamnya, serta meluasnya masjid, yakni tentang waraknya. Ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, apakah alasan Tuhan tidak keluar kepada sholat dalam jamaah dan kami di Al-Askar. Ahmad bin Hanbal menjawab, alasanku ialah bahwa Al-Hasan dan Ibrahim At-Taimi keduanya takut difitnahkan oleh Al-Hajjaj dan aku pun takut pula mendapat fitnah. Adapun pelicinan dan pengkapuran masjid, maka itu tidak dilarang untuk ke masjid karena hal itu tidak diambil dengan manfaatnya dalam sholat. Dan itu hanya hiasan belaka. Dan yang lebih utama tidak dilihat kepadanya. Adapun tikar yang dibentangkan, maka ada pemiliknya yang tertentu. Niscaya haram duduk padanya. Dan jikalau tidak ada pemiliknya yang tertentu, maka sesudah diperhatikan untuk kemuslihatan umum, niscaya bolehlah mengambilnya untuk tempat duduk. Tetapi yang warak adalah berpaling padanya, karena itu adalah tempat subhat. Adapun tempat penyediaan minuman, maka hukumnya adalah ia telah kami sebutkan dahulu. Dan tidaklah dari warak berwudu meminum daripada yang dan masuk badannya, kecuali apabila ia takut luput salat. Maka berwudulah ia dengan air itu, dan begitu pula tempat-tempat yang diperbuat bagi jalan Mekah. Adapun surau-surau dan sekolah-sekolah, maka jika tanahnya, tanah yang dirampas atau tanah bakarnya dipindahkan dari suatu tempat tertentu yang mungkin dikembalikan kepada yang berhak, maka tidaklah diperbolehkan masuk ke dalamnya. Dan kalau si pemiliknya dilakukan, maka diperhatikan bagi segi kebajikan. Dan yang warak ialah menjauhkannya, tetapi tidak mesti menjadi fasik dengan memasukinya. Dan bangunan-bangunan tersebut tidak diperhatikan dari usaha pelayanan-pelayanan sultan, maka persoalannya menjadi lebih berat lagi. Karena mereka tidak berhak menyerahkan harta-harta yang hilang dari pemiliknya kepada kemuslihatan umum. Dan karena yang haram adalah yang terbanyak dari harta mereka. Karena tidak boleh mereka mengambil harta kepentingan umum. Dan yang demikian itu hanya diperbolehkan bagi wali-wali negeri dan orang-orang yang bertanggung jawab. Suatu masalah. Tanah yang dirampas, apabila dijadikan jalan raya, niscaya tidak diperbolehkan sekali-kali melangkahinya. Dan kalau tidak mempunyai pemilik yang tertentu, niscaya diperbolehkan. Dan yang warak ialah berpaling daripadanya kalau mungkin. Kalau jalan raya itu jalan yang diperbolehkan dan di atas jalan tersebut ada atap, niscaya bolehlah dilalui. Dan bolehlah duduk di bawah atap itu dengan cara yang tidak memerlukan pada atap itu sebagaimana berdiri pada jalan besar karena sesuatu urusan. Apabila dipergunakan atap tadi untuk menolak panasnya matahari atau hujan atau lainnya, maka itu haram. Karena atap itu tidaklah dimaksudkan selain untuk yang demikian. Dan begitulah hukum orang yang memasuki masjid atau tanah yang diperbolehkan, yang diatapi atau dipagari dengan harta yang dirampas. Karena dengan semata-mata melangkah, tidak adalah ia mengambil manfaat dengan pagar dan atap itu. Kecuali mempunyai faedah pada dinding dan atap itu, karena panas atau dingin atau menutup dari penglihatan atau lainnya. Maka yang demikian itu adalah haram dari penglihatan atau dari lainnya. Maka yang demikian itu adalah haram. Karena mengambil manfaat dengan yang haram. Karena tiadalah haram duduk di atas tanah yang dirampas. Karena ada padanya penyentuhan. Bahkan karena kemanfaatannya. Dan tanah itu dikehendaki untuk ketetapan padanya. Dan atap untuk bernaung dengan dia. Maka tiadalah perbedaan di antara keduanya. Catatan dari penterjemah. Pada halaman-halaman ini, pengarang Ihya Al-Imam Al-Ghazali banyak memperkatakan halal dan haram tentang harta amir-amir dan sultan-sultan serta memperhubungkannya dengan kedzaliman. Dan juga tentang mendatangi dan bergaul dengan mereka. Hal ini menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi penguasa-penguasa dan pemerintahan-pemerintahan dalam negeri-negeri Islam pada waktu itu. Sebagaimana dapat difahami dalam lembaran-lembaran sejarah dunia Islam ketika itu. Adapun sekarang, situasinya sudah lain karena demokrasi sudah berkembang dalam dunia Islam. Penterjemah.